Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khamilillahi rahiman rahimakumullah. Sebelum masar tadi kita bacakan beberapa hadis, beberapa ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan silaturahmi dan ancaman memutus hubungan silaturahmi. Sehingga kesimpulannya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sebab di antara perkara akan membantu kita untuk bersemangat di dalam menyambung hubungan silaturahmi. Yang pertama, kita yakini bahwasanya perintah untuk bersilaturahmi adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, sehingga ketika kita semua melakukan silaturahmi, itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah perintah dari Allah. Bahkan itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dakwah Nabi kita ia diketahui oleh kawan dan lawan. Abu Sufyan ketika masih dalam keadaan musyrik ditanya oleh Heraklius, "Maza ya'murukum?" Apa yang perintahkan kepada kalian? Ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau sudah belum dalam keadaan muslim. Ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Beliau tahu bagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Yaqul." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah "U'budullah watruku ma ya'budu aba'ukum." Perintah untuk hanya beribadah kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian sembahan-sembahan moyang-moyang kalian. Wa ya'muru nabis shalah, yang kedua memerintahkan salat. Wa sidqi, yang ketiga memerintah untuk jujur. Wal afaf, yang keempat diperintah kami untuk afaf, menjaga diri dari perzinahan-perzinahan. Yang kelima wasilah, ia diperintah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Dalam riwayat Muslim, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu pernah datang kepada Rasul bertanya, hendak belajar, bi ayyi syai'in arsalak Allah, dengan apa Allah mengutus engkau, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi kasri al-awthan, Allah mengutusku untuk menghancurkan patung-patung berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilatir rahim, dan Allah mengutusku untuk menyambung hubungan silaturahmi. wa an yuwahhadallahu la yusraku bihi syai, dan agar Allah ditauhidkan, dijadikan satu-satunya yang diibadahi, ya, agar Allah tidak sekutukan dengan sesuatu pun. Ini yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Bersemangat untuk menyambung hubungan rahim, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu perkara inti dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita menyambung hubungan silaturahmi mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan oleh kalian salam. Salam kepada orang yang kau kenal atau tidak kau kenal. Ibsyaus salam. Wa'at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang yang butuh makanan. Qala wasilul arham, dan sambunglah hubungan-hubungan rahim kalian." Perintah untuk menyambung hubungan satu rahmi. Wasallu billail wan nasu niyam, dan hendaknya kalian salat di waktu malam, salat malam, salat tahajud, qiyamul lail, dalam keadaan orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Beberapa amalan yang akan menjadi sebab masuk surga, salah satunya adalah menyambung hubungan silaturahmi. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, nah, tadi kita sudah kita baca, kita hak sambung hubungan rahim kita, bersemangat bersatu rahmi, iya, kan diantara fadilahnya adalah memperluas rizki, memperpanjang umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsyatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan rahimnya. Yang keempat, kita berupaya menyambung hubungan rahim, iya, karena kita takut akan ukubah, takut akan akibat jelek, hukuman, siksa, karena sebab iya memutus hubungan silaturahmi. Memutus hubungan silaturahmi adalah sebab datangnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan termasuk dosa besar. Memutus hubungan rahim adalah sebab seorang terhalang masuk surga. Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bersemangat ya untuk menyambung hubungan rahim bersilaturahmi. Siapa itu rahim yang dimaksud? Mereka adalah kerabat-kerabat kita. Kerabat yang berhubungan dengan nasab, dengan sebab kelahiran. Rahim itu rahim, tempat janin di perut ibu. Rahim itu asal katanya. Dikatakan kerabat rahim karena ada hubungan dari sisi nasab kelahiran. Al-Imam As-Sanani rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pendapat para ulama, siapa yang dimaksud dengan rahim yang wajib kita jaga hubungannya, yang mendapatkan fadilah yang banyak tadi ketika kita menyambungnya. Saya simpulkan, sebagian menyatakan mereka adalah famili kerabat yang haram dinikahi. Kalau seandainya dia wanita, kita laki-laki, haram dinikahi. Intinya lebih sempit. Berarti kalau definisi seperti ini, sepupu itu bukan rahim, karena hanya yang tidak boleh dinikahi. Sebagian menyatakan rahim itu yakni mereka yang bisa mendapatkan waris dari kita kalau kita meninggal, atau kita bisa mendapatkan waris darinya kalau dia meninggal duluan. Ya, karena kan sebab seorang berhak dapat waris tiga kan? Ya, karena sebab pernikahan, karena sebab al-wala, dan sebab nasab. Rahim itu adalah mereka-mereka yang punya hak dapat waris. Itu pun lebih sempit. Dan yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakum, dan yang lebih kuat, dan kita baca nanti ucapan Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, rahim itu adalah seorang yang punya hubungan kerabat denganmu dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Apakah dia berhak mendapat waris darimu atau tidak? Kerabat dari bapak atau dari ibu. Asy bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, kata Asy bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-arham, arham hum al-aqaribu minan nasab min jihati ummik wa abik. Rahim itu adalah kerabat-kerabat dari nasab, baik dari pihak dari arah bapakmu atau dari arah pihak ibumu. Kerabat karena nasab dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Kata Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wahum al-ma'niyun biqaulillahi subhanahu wa ta'ala fi suratil anfal, mereka lah yang dimaksud di dalam firman Allah dalam surat al-anfal ayat ke-75, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, juga dalam surat al-ahzab. Iya, orang-orang yang punya hubungan rahim sebagiannya itu lebih utama daripada sebagian yang lain di dalam kitabullah. Siapa mereka? Mereka adalah kerabat-kerabat kita karena sebab nasab, baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Dan mereka bertingkat-tingkat. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'd, sebagian lebih utama daripada yang lain, berarti sebagiannya lebih dekat dengan kita. Iya, lebih utama daripada yang lain. Boleh jelaskan? Kata Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, wa aqrabuhum, maka orang-orang punya hubungan rahim yang paling dekat denganmu itu adalah al-aba'u wal-ummahatu wal ajdadu wa auladuhum ma tanasalu. Yang paling dekatnya, yang paling tingginya, yang paling punya hak atas kita itu adalah bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, iya, kemudian kakek-kakek kita, bapak-bapaknya bapak atau bapaknya ibu, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan terus ke bawah. Iya, kalau dalam istilah waris itu usul dengan furu. Usul itu adalah ke atas, ayah, ibu, nenek, kakek ke atas. Kalau furu ke bawah, iya, cucu, apa, anak, cucu, dan terus ke bawah, buyut. Cuma kemudian setelah itu tingkatan pertama. Al aqrabu fal aqrabu minal ikhwah wa uladihim. Kemudian diantara yang masuk ke dalam rahim juga, kerabat kita juga yang masuk ke dalam hubungan rahim ini adalah orang-orang terdekat dari saudara-saudara kita dan anak-anak mereka. Kakak, adik, kemudian anak mereka, berarti ponakan-ponakan kita. Iya. Ini sudah hawashi ke samping. Iya, ke atas, ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya. Iya, ke bawah, anak-anak, cucu, bapak. Kemudian saudara-saudara, anak-anaknya saudara juga masuk padanya adalah wal amam, wal ammat, wa uladuhum. Amam apa amam? Amam, jamak dari ammi, ammi, paman dari ibu. Kalau ammat, jamak dari ammah, apa? Bibi dari, salah. Am itu paman dari bapak. Ammah itu bibi dari bapak. Wauladum, dan anak-anak mereka. Berarti apa? Siapa berarti? Anak paman atau bibi? Hah? Sepupu juga masuk. Qala wal akhwal wal khalat wa uladuhum. Akhwal apa? Paman-paman dari pihak ibu. Khal, khali, khali ini paman dari ibu. Wal khalat yani bibi-bibi dari ibu. Saudara perempuannya ibu. Dan juga anak-anak mereka, sepupu dari bibi. Ini masuk. Demikian kata Ibnu Baz rahimahullahu taala. Iya, bapak, ibu, kakek, nenek terus, anak, cucu terus ke bawah. Iya. Kemudian apa? Kakak, ibu, kakak, adik dengan anak-anak mereka. Kemudian bibi dari bapak, paman dari bapak, atau bibi dari paman dari ibu dan anak-anak mereka semua. Nah, dan sebagiannya apa? Lebih utama daripada sebagian yang lain. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dibagi, hanya bisa untuk satu orang, berarti yang berhak adalah yang paling dekat dengan kita, kan gitu? Iya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Baz, waqad sahha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma sa'alahu sa'ilun qailan. Telah sahih kalau Rasulullah berkata ketika datang penanya, seorang penanya bertanya kepada beliau, man abaru ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebajikan dariku ya Rasulullah. Dan dalam riwayat, man ahakun nas bihusni sohbati, siapa yang paling baik, yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Ummu, ibumu, ibu yang paling berhak. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala, siapa? Ummuk, ibumu lagi, ibumu. Qala thumma man, siapa lagi? Qala ummuk, tiga kali, ibu. Qala thumma man? Qala abak. Iya, bapakmu. Qala thummal aqrabu fal aqrab. Kemudian yang paling dekat, paling dekat. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak bisa dibagi antara ayah dengan ibu, yang paling berhak adalah ibu. Dia yang paling berhak dari kita. Iya. Sehingga di antara kesalahan banyak orang sekarang, antara sebelumnya, sebelumnya kita baca dulu. Kata Sabin Basur Rahimahallahu Ta'ala, kata beliau, amma aqaribu zaujah, adapun kerabat-kerabat istri, pamannya istri, bibinya istri, sepupunya istri, falaisu arhaman li zaujiha, bukanlah rahim bagi suaminya. Iya. Jadi ini yang banyak orang keliru. Untuk istrinya, keluarga istrinya jor-joran, kasih semua. Ibunya butuh enggak dikasih. Ya kan? Terbalik banyak orang sekarang kan. Iya. Ibunya istri minta sesuatu dikasih. Ibunya sendiri butuh dibiarin. Padahal iya, aqarib zaujah, kerabat istri itu bukan rahim bagi dia. Idza lam yakunu min qarabati, kalau asalnya bukan kerabat, kalau awalnya bukan hubungan famili, itu enggak ada hubungan. Walakinnahum, tetapi mereka adalah arham li auladi, tapi mereka adalah arham bagi anak-anaknya, maka anak-anaknya dikhasung untuk berhubungan baik silaturahmi dengan pihak keluarga istri, karena mereka adalah rahimnya. Nah, ini warahmatullahi rahimah warahimukum. Saya simpulkan, iya, intinya siapa itu arham, orang yang harus kita sambung dan wajib, itu kerabat dari pihak ayah dan ibu. Iya, masuk badannya ayah, ibu, kakek, nenek, iya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, dan anak mereka, ya, bibi-bibi kita, paman-paman kita dari ayah atau dari ibu, itu arham. Nah, yang berikutnya, apa saja yang perlu kita perhatikan terkait dengan adab silaturahmi? Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, tadi yang pertama adalah hendaknya seorang punya keyakinan apa yang sedang dia lakukan dalam bersilaturahmi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sehingga dia bisa sabar. Tadi hadis yang kita baca tadi, ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, iya, dia menyambung hubungan rahim, saudara-saudaranya ternyata malah memutuskan. Dia berbuat baik, mereka malah berbuat jelek. Iya, dia santun, lembut, dia malah kasar. Sabar, terus. Hal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qawlabillahi rahiman rahimakumullah, an tastasyir an arhamaka awdan nas bibirrika mamarufik. Iya, kamu hendaknya memiliki perasaan, kesadaran bahwasanya orang-orang yang tadi punya hubungan rahim denganmu itu adalah orang yang paling utama, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kamu. Ya, bapak atau ibu, bapak ke atas, anak-anak, ya, saudara, bibi, kak, paman, mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan keutamaan darimu. Iya, sebelum yang lainnya. Mereka berhak. Jadi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Yang namanya silaturahim itu adalah satu kalimat yang mutlakah, yang mutlak, tidak ada definisinya. Sehingga semua bentuk ihsan, semua bentuk kebaikan kepada kerabat itu adalah masuk ke dalam mana? Silaturahim. Yang kedua, as-sabru ala adahum wa sa'atu sadri ma'ahum, sabar dalam menghadapi gangguan dari mereka, iya, dalam menghadapi perlakuan-perlakuan mereka yang jelek kepada kita. Sabar kepada orang lain, kepada yang bukan kerabat, kita perintah untuk sabar. Apalagi ikhwan yang fillah rahiman rahimakumullah, kepada kerabat-kerabat kita, rahim-rahim kita. Cuman tadi banyak orang keliru. Iya, dia bisa bersabarnya kepada orang jauh. Iya, tapi kepada kakak sendiri, kepada ibu sendiri, hanya masalah uang sekian ratus ribu, iya, dipermasalahkan. Tega ngadukan orang tuanya ke mahkamah, ke polisi atau yang lainnya, diadukan. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-islah bainal mutakhasimain, berupaya untuk mendamaikan kerabat-kerabat, rahim-rahim kita yang punya pertikaian. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terkhusus tentunya kepada kerabat. Iya, berupaya menjadi seorang muslih. Berupaya menjadi seorang yang bisa mengakurkan hubungan kerabat. Iya, ketika ada yang satu hendak memutuskan hubungan rahim yang lain, dinasihati, dikunjungi, iya, disabar-sabari, sehingga terus bisa langgeng hubungan mereka. Islah dia terbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah qabulu a'larihim a'zarihim, ya, wanisyan uyubihim, berupaya untuk menerima udur-udur mereka. Iya, terkhusus terkait dengan hak-hak kita, hak-hak pribadi kita. Kepada orang lain, ikhwan fillah rahiman rahimah, kita dianjurkan untuk memberi udur. Iya, apalagi kepada orang-orang memiliki hubungan rahim dengan kita. Yang berikutnya adalah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-farh bit'amil qarib, gembira dengan bisa memberikan sesuatu kepada kerabat, sedekah kepada mereka, memberi makanan kepada mereka. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada kerabat itu dua pahalanya. Ajr sedekah wassilah. dia dapat pahala sedekah dan juga dapat pahala menyambung hubungan silaturahmi. Berikutnya juga ikhwan fillah rahiman rahimu, dalam adab bersilaturahmi juga berupaya untuk senantiasa seorang muslim memberikan nasihat kepada kerabat-kerabatnya. Ad-din an-nasiha. Di antara prinsip seorang muslim adalah hubul khair lil ghair. Cinta kebaikan untuk saudaranya. Iya. Terus tentunya bagaimana kita berupaya untuk memperbaiki keadaan kerabat. An-nasihah. Ad-dinun nasihah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Terkait dengan kebaikan dunia, apalagi tentunya kebaikan agama mereka. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga yang terpenting seorang muslim yang akan dilakukan ketika bersilaturahmi adalah ziaratuhum mala dawam, sering-sering dan terus mengunjungi kerabat. At-tazawur, berkunjung. Wabila khasih wa nabila rahimun rahimakumullah, kerabat-kerabat yang dalam keadaan sakit, iyadatul marid, masru, menjenguk orang yang sakit disyariatkan, apalagi itulah kerabat-kerabat kita, orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Wabil akhas tentunya lagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tasyyi' jenazatihim, menghantarkan jenazah mereka ketika telah meninggal dunia, ikut membantu pengurusan jenazahnya, menyolatkannya, ia menghantarkan kuburannya. Itu diantara bentuk silaturahim. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah, dan diantara banyak yang dilanggar oleh sebagian orang yang termasuk hal penting dalam silaturahmi adalah kitman asrar al-aqarib, menutup rapat-rapat rahasia keluarga. Iya, ada aib di keluarganya yang tidak senang, tidak ingin mereka menyebarkannya, akan menjadi aib keluarga, tutup. Iya, itu pun diantara mereka yang akan menjaga dan diantara adab bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wa katsirun minan nas mudayyi'un li hadzal haqq. Tapi banyak orang sekarang menelantarkan hak ini, hak silaturahmi. Mufarrituna fi, banyak orang sekarang itu menyepelekan masalah ini, perintah Allah dan Rasulnya untuk menjaga hubungan rahim, menyambung hubungan rahim. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, tajidul wahida minhum la ya'rifu qarabatahu bisilatin la bil mal wala bil jah wala bil khuluq. Kamu dapati satu di antara mereka, di antara muslimin bahkan. La yu'rafu. Dia tidak melakukan perbuatan ma'ruf. Atau la yu'rafu, tidak ketahui. Qarabatuhu bi khilatin. Tidak diketahui menyambung hubungan rahim dengan kerabatnya. La bil mal, tidak dengan harta. Wala bil jah, tidak dengan kedudukannya. Wala bil khuluq, bahkan tidak dengan akhlaknya. Dia punya jabatan, dia punya harta, punya saudara yang miskin. Iya. Enggak ada ngasih bantu keluarganya. Tidak ngasih syafaat, bantuan dengan kedudukan kepada keluarganya. Bahkan dengan khuluk, dengan akhlak saja tidak. Iya, tidak ada bermuka manis di hadapan keluarganya. Yang ada terus kecut, cemberut, masam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tamdhil ayyam wasyuhur wa ma ra'ahum wa la qama bi ziyaratihim wa la tawaddada ilaihim bi hadiyatin wa la daf'anhum daruratan aw hajatan. Kata beliau, tamdhil ayyam, berlalu hari-hari, berbulan-bulan lalu lewat, tidak pernah berkunjung ke keluarganya. Ini khodamillah rahimah, teguran buat kita juga. Tidak pernah kunjung ke orang tuanya, tidak pernah ada berkunjung, iya, ke pamannya, ke bibinya, ke adiknya, ke kakaknya. Enggak ada. Enggak ada silaturahmi. Wala tawaddada ilaihim bihadiyatin. Enggak ada upaya untuk membuat cinta mereka dengan ngasih hadiah. Iya, enggak ada nelfon, enggak ada SMS, sama sekali seperti dengan orang asing. Wala dafa'anhum darurah, dan tidak ada upaya untuk menghilangkan kesulitan mereka. Tahu satu adiknya ini miskin, satu adik-adiknya ini orang enggak punya, perlu dibantu, enggak ada. Tidak ada upaya untuk memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka. Qala, kata beliau rahimahullah, bal rubbama asa'a ilaihim, bahkan kadang malah berbuat jelek kepada kerabatnya. Bil qaul, berbuat jelek dengan ucapan, entah langsung cacian, laknat, tercaan, atau malah gunjingkan keluarganya, gibahi keluarganya, merusak kehormatan saudaranya, keluarganya. Qala, au bil fi'il, atau dengan perbuatan, ya, merusak harta saudaranya, membuat bangkrut keluarganya dengan perbuatan dia. Au bil fi'il wal qaul bil fi'il jami'an. Kata beliau, ini penting, yasilul ba'id wa yaqta'ul qarib. Ini banyak orang sekarang kayak gini. Orang-orang jauh hubungannya bukan kerabat disambung. Kalau orang datang, wah, langsung poya-poya, dibawa ajak restoran. Iya. Orang datang jauh, iya, langsung dibawa ke mall misalnya. Iya, kerabat-kerabatnya enggak pernah diajak. Tadi itu misalnya kerabat istrinya mau butuh apa, langsung dikirim transfer. Iya, ayah ibunya butuh, enggak ada. Kakak adiknya miskin, enggak ada. Ya, sirul ba'id, yang lain disambung, diberi, yang dekat, kerabat-dekat dibiarkan. Putuskan. Ini banyak orang sekarang, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini teguran buat kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Itu satu modal orang. Ada pada orang berikutnya. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, wa minan nas, ada lagi sebagian orang, man yasilu aqaribahu in wasalu. Ada mode orang lainnya adalah orang yang mau nyambung hubungan rahim kalau kerabat-kerabatnya juga nyambung hubungan rahim. Kalau mereka baik, ya saya baik. Kalau mereka enggak baik, ya sudah. Enggak ada upaya. Enggak ada upaya untuk terus nyambung hubungan rahim. Wa minan nas man yasilu as'aqaribahu in wasalu wa yaqta'uhum idza qata'u. Kalau kerabatnya nyambung hubungan rahim baik, dia pun balas baik. Kalau kerabat-kerabatnya memutus hubungan, dia pun ikut putus hubungan. Ini model orang lainnya. Kata syarahimahallahu ta'ala, wa hadza laisa biwasilin fil haqiqah. Ini pun bukan orang yang nyambung hubungan rahim melahirkannya. Bukan seperti ini. Wa innama huwa mukafi lil ma'ruf, dia hanyalah pembalas kebaikan orang. Kalau orang udah baik, dibalas kebaikannya. Nyambung hubungan rahim, dibalas hubungan rahimnya. Itu bukan wasil, bukan seorang yang berupaya untuk nyambung hubungan silaturahmi. Qala, saya potong kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal wasilu haqiqatan, seorang yang menyambung rahim yang hakiki, yang sebenar-benarnya menyambung hubungan rahim adalah huwalladzi yasilu qarabatahu lillah wa la yubali sawa'un wasaluhu amla. Seorang yang benar-benar menyambung hubungan silaturahmi itu adalah seorang yang berupaya menyambung hubungannya, silaturahminya dengan kerabat-kerabatnya, dan dia tidak peduli, tidak peduli apakah kerabat-kerabatnya mau nyambung hubungan dengan dia atau tidak. Yang jelas dia berupaya terus berbuat baik kepada mereka. Nah, kama bi sahih Bukhari, sebagai dalam sahih Bukhari, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal wasilu bil mukafi, seorang yang menyambung hubungan rahim itu bukanlah seorang yang membalas hubungan baik orang lain. Walakinal wasil, tapi seorang yang dikatakan benar-benar menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabat itu adalah alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha, seorang yang ketika diputus hubungannya, hubungan rahimnya, dia berupaya terus untuk menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Wasalahu rajulun, ini diantara contohnya yang sudah kita baca hadisnya. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhu mayaqta'uni, aku punya kerabat, aku sambung hubungan dengan mereka tapi mereka memutusnya. Wa usinu ilaihim wa yasi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Wahlimu anhum wajhaluna alayya, aku berbuat santun baik kepada mereka tapi mereka berbuat bodoh kepadaku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lain kunta kama qulta faka'annama tasaffuhum al-mal. Iya, kalau engkau seperti yang kamu katakan tadi, maka seakan-akan kau menaburkan debu yang panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahir, dan terus menerus bersamamu ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, madum ta'ala dari selama engkau berbuat demikian. Ini wasil, orang yang benar-benar nyambung hubungan rahim adalah yang terus sabar beribadah kepada Allah menyambung hubungan rahim, enggak peduli kerabatnya berbuat baik atau tidak, kerabat yang menyambung atau tidak, dia berupaya terus menyambung hubungan silaturahim. Naam, wallahu alam bisawab. Yang terakhir, Ibnu Taimin rahimahullah berkata, kata beliau rahimahullahu taala, "Lau lam yakun fi silaturahim ila anna Allah yasilul wasil fid dunya wal akhirah fa yamudduhu bir rahmah wa yusarru yasir lahul umur wa yufarrij anhu al-kurabat ma fihi fi satur rahim min taqarrubil usrah wa tawaddihim wa hanu ba'dihim ma la ba'd wa muawanah ba'dihi ba'dha bisyada'id was-surur wal bahjah wal hasilah bidzalika kama huwa mujarrabul ma'lum." Beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebagian faidah dari silaturahim. Kalaulah seandainya tidak ada faidah yang lain kecuali yang pertama, Allah akan menyambung orang-orang yang senantiasa menyambung hubungan rahim itu di dunia dan akhirat. Yaitu Allah akan terus memberikan rahmat kepada dia. Itu yang pertama. Disambung oleh Allah, yaitu terus diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau rahimahullah, wa yuyassir lahul umur. Yang kedua, Allah akan permudah urusan-urusan dia. Yang ketiga, wa yufarriju anhul qurabat, akan diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dia. Yang keempat kata beliau rahimahullah, ma'a ma fi satrahim min taqarrub usrah. Yang keempat, dengan ada hubungan satu rahmi yang terikat, terjalin bagus, itu akan ada kedekatan antara saudara. Ada keakraban, kedekatan, kerukunan di antara keluarga. Yang kelima, watawadihim, saling dekat. Iya, saling mengenal. Yang kelima, saling sayang. Tahu anak pamannya, tahu ini masya Allah, ini Pak Ade ini dulu baik sama paman, sama bapak saya, sehingga dia pun baik sama Pak Adenya, kemudian akhirnya dia pun baik kepada anak Pak Adenya. Demikian juga yang lainnya, masing-masing tahu, mengenal, dan kemudian saling sayang di antara mereka. Qala wa muawanah ba'dihim ba'dha bisyada'id. Iya, dengan terjalin hubungan silaturahmi itu akan ada muawanah, saling tolong menolong antar keluarga. Nah, terjalin. Iya, bagaimana kalau sudah mati obor? Udah enggak tahu bibinya di mana, siapa bibinya? Iya, anak-anak bibinya siapa aja, anak uaknya siapa aja udah tahu. Bagaimana mau jalin hubungan silaturahmi? Iya. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, ya, kemudahan untuk mengamalkan amalan yang agung ini, yang menyambung hubungan rahim bersatu rahmi dengan kerabat dan menjauhkan diri dari, ya, memutuskan hubungan rahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah seperti ini, mentahdir orang-orang yang tahdir para ulama, saya disampaikan di kepada teman-teman satu ucapan Syu'bah rahimah hafizahullah ta'ala. Dulu ketika ada tabdi' Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala kepada Ali Hasan Al-Hadabi. Ketika itu orang-orang Qatar bertanya kepada Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala, ada beberapa poin penting yang saya ingat jawabannya. Di antara yang beliau sampaikan adalah, beliau Hafizah menyatakan, Syekh Rabi Hafizahullah, akhil kabir, kata beliau, akhil kabir, saudara saya yang lebih tua dari beliau, rahimahullah, tidaklah beliau berkata illa bidalil, iya, dan tidaklah berbicara kecil setelah bersabar beberapa lama baru kemudian beliau memponis seseorang. Dan beliau kemudian pertegas dan telah sampai kepada saya apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, iya, dan beliau menguatkan bahasanya demikian. Kemudian beliau rahimahullah Hafizah menegaskan, maka nasihat beliau kepada Ahlus Sunnah untuk menerima ketika seorang alim berkata, alim yang ma'ruf ketika bicara dengan dalil berkata sesuatu, maka diterima. Jangan mereka bercerai-berai, iya, karena itulah yang diinginkan oleh a'da'u da'wah, oleh musuh-musuh da'wah. Kalau kita baca beberapa pujian, ucapan-ucapan para ulama terkait dengan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, terkait dengan tulisan beliau, buku-buku beliau, ucapan-ucapan beliau, kita dapatkan bagaimana pengakuan mereka bahwa beliau Hafizahullah Wara'ah, iya, senantiasa berkata dengan dalil, dengan burhan, tidak bicara berkata seseorang kecil dengan dalil, dengan bukti-bukti, hujah-hujah dan burhan. Sampai sebagian menyatakan, iya, ingat saya Syekh Abdullah Muhammad bin Wahab Al-Banna di antara yang saya. Iya, beliau itu Yahya bin Ma'innya zaman sekarang yang paling tahu tentang keadaan du'at, kebanyakan para dai di seluruh dunia. Syekh rahimahullah Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, dari Yahya bin Ma'innya zaman sekarang. Iya, sehingga Syekh Al-Banna rahimahullah menyatakan, hamil rayah, membawa bendera jarawat ta'adil jabar sekarang adalah Asyimah bin Rahimahullah Ta'ala. Ketika yang berselisih, maka ali ilmu ma'ah, ilmu itu ada bersama Asyir Rabi Hafizahullah Ta'ala. Itu kurang lebih ucapan dari Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala. Ya, terkait dengan masalah menggunjing ini, menggibahi kerabat ataupun yang lain, ghibah ini ada dua. Kalau seandainya kita menggunjingkan seseorang, kerabat atau yang lainnya, dan kita pastikan telah sampai kepada mereka berita tersebut, maka kita harus datangi, minta maaf, minta dihalalkan. Tapi kalau kita menggibahi seseorang dan belum sampai beritanya kepada mereka, maka gak perlu didatangi. Iya, tapi kita istighfar dan kita balik memuji-muji dia dengan pujian yang benar. Iya, ada seorang misalnya, dia berdua ghibah, menggibahi pulan, iya, malam hari. Pas pulang, yang satu sadar, oh tadi saya ngelantur kemana-mana ngobrol, iya, baru berdua kan, belum nyampe kemana-mana, sudah segera hubungi, telepon atau bagaimana, ya fulan, astagfirullah, tadi kita salah, tadi kita itu berdua ghibah, haram itu, kita taubat kepada Allah, iya, kemudian nggak perlu besok datang ke sana, Afwan tadi malam ngomongin antum, enggak perlu. Malah ribut nanti. Enggak, cukup. Antara hentikan, istighfar, bertaubat, kemudian sebaliknya. Sebutlah kebaikan-kebaikan dia. Tapi kalau sudah seminggu yang lalu ngobrolnya dan beritanya sudah nyampe ke dia, sudah nyampe, ya, gentle datang. Iya, saya ngaku salah. Saya bertobat, astagfirullah, saya minta maaf kepada Anda. Anda sudah nyampe. Begitu ya? Allahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah, jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.